Papa fans, ucapan spesial dari Angga Parvin, Ria Maramis, Epi Wong, Willy Arsha, Dodo Sangir, Hendra Delano. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat Randy Valen, Papa fans. Ucapan spesial dari Edo Hardy, Axel Raisa, Ricky Brickbeat, Rico, Alga Bartender, Ramda MZ, Bima, David, Rahmat Igo, Direktur Papa fans. And Mr. Adnan, Witch Club. Welcome back Elsa Medila, pacar tersayang Epi Wong, Papa Fem, Special DJ Amroy and Yana Joanna. Please welcome back tiga saudara dari Padang yang telah lama menghilang. Aris Rijes 102, Boleng 69, from Fauzan 138, yang selalu bersinar terang di Beach Club. Selamat datang buat Bang Noir XP and rombongan from DJ Amroy, Bang Burhan Terpos, sehat selalu Dozi Dayat Nadia sama JJ, Bang Ari Solo. Welcome back pangeran partinya Kota Padang, Aditya B. Solid, Angga VR Solid, Rian Alfian Solid, from DJ Amroy, Gas Solid Community Padang. Juga Bang Randy Valen, Papa Fem, Special Mr. Harry, Bang Aris Solo, DJ Vera Muba, Bunda 324, dan DJ Fiko BD. Bagi selalu Denny Cagure, Salsa Bule. Selamat ulang tahun juga buat sayangku Cinta Rem. Semoga sehat selalu, tetap menjadi yang terbaik. Ucapan spesial dari kekasih yang selalu mencintaimu, Nandar Noceng. Welcome back di Jamroy and Yana Joanna. Sukses selalu buat Anda from Rudy Poler. Selamat datang buat pasukan Dorek, Durek, Ditok Prayoga, Fauzan Effendi, Nanda 25, Oktabar Enji, Randy Temon, yang lebih spesial si cantik Misa, Miss Regita, from Eric Otavian, Gasmon. Come on, let's get to dance floor. Welcome back Rian Wer and Wiki Ter, Papa Muda and Papa Ganteng, from DJ Amroy Gas Gas. We follow. selalu buat Semanju angkatan 18. Ucapan dari Rido Julian and Ilham Khairi from bos kecil dari Sumbar, Riau Fauzan 138 Gaspol. Welcome Ami Arifa, Epi Zinski, Meme Pes, Didil Farsa, Ririn Verbi, Desel Elsa, Meldila, kesayangan Epi Wong, Rian Savitri, kesayangan saya JJ. Welcome back in Ceper, kesayangan Arale Gaspol. Selamat pagi Bang Aris Solo. Only girl. Fuck you, nigga, hold your middle finger. Aku Randy Valen, semoga panjang umur. Ucapan spesial dari Rudy Poler, Andri, Edi Isman, Dijam Roy, and Yana Joana. Buat sahabatku Randy Valen, from sahabatmu Edo Hardy, Papa Fem. Which club are you ready? Tangannya mana tangannya? Fuck you, nigga, hold your middle finger. Pasangan hits Kota Padang, Angel SP and Raffi Wayu from DJ Adi Jorgi, Gaspol. Bang Aris Solo. Selamat datang buat pasukan Durek, Dito Prayoga, Fosan Effendi, Nanda 25, Octavido Rezi, Randy Temon, dan yang lebih cantik, Miss Regita, kesayangan si Ben, Geleng and Yoga FP. Alfian Solid, From Aditya B Solid, Angga Ver Solid, Jodisan Solid Community Padang. Beautiful girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. You say it's all. Yes, selamat ulang tahun buat Ilham Khairi and Alvin Kurnia. Wish you all the best. Ucapan dari Rido Julian, from Febri Acing, sayang Ari Sriwijaya, Pozan 138 yang lagi bersinar terang. Selamat pagi Bang Muredo, from Aris Solo. Selalu buat Alex Jagri from Bang Noir XP. Selamat ulang tahun juga buat Randy Valen, Papa Fem, semoga panjang umur, sehat selalu. Special Happy Walk, Papa Fem, sangat Elsa Medila. 1, 2, 3. Welcome yang pasukan SMP, Senin Malam Party, Special Bunda 324 dan DJ Jorgi, Bang Abe. Selamat malam Wish Club. Suicidal, suicidal, when you say it's over. Bagai selalu Bapak Royal, Denny Cagur and Salsa Bule. Fanny, Dede Q, Arif Octavianus, Luna, Papi, Fanny Keisha, Dede Q, kesayangan Arif Octavianus, Rio kesayangan Luna Putri. tangan aja JJ. Bang Dobet, Bang Asmara, Bang Dedi, Bang Datu, Lumpur Balap. Selamat ulang tahun juga buat Fitri Chania from sahabatmu Ezi di Ratia Gaspol baby. Welcome back Adi Praja from DJ Doreng. Nadia, Alvin Kurnia, Rido Julian, Bibur 31, Ilham Khairi, Nesa Kalista, spesial dari Fauzan 138, and Aris Rijaya 102, Kesehan Febriasi. Kompas selalu buat Noteng, Family Padang, Asbandi, Sandira, Wikiter, Yoviade, Ara Noteng, Roni Noteng, from di Jamrai Gas-Gas. DJ Yana Juana, spesial dari WWCMS, sayangnya Putri Pes. Ini partinya Happy Wong, kesayangan Elsa Medila, Rian Sabitri, kesayangan saya JJ, Nandar Noceng, kesayangan Cintar F, Gas Gas. jangan pulang sebelum tumbang. Edo Hardi, Papa Pen. Special request. Mr. Rudy. Welcome back to Jam Royce. Special Noceng Auto Club Padang Gaspol. Tetaplah menjadi pasangan abadinya Kota Padang, Rian Alfian Solid and Dia Pitoloka from the Jam Royce. Cepir kesayangan Arale Gaspol. Wish Club. Tangannya mana tangannya? Bang Andri, semoga bahagia selalu. Bro Rudy Poler. JJ goyang dikit dong. Selamat ulang tahun buat Dia Elvianti 2701. Doa terbaik untuk kamu. Bro abang yang menyayangimu, Delvi Reset. Ucapan spesial dari Putri Best and Mr. Harry 324 Padang. Yes, ini lagu miliknya My Wife, Yana Juana. Selamat ulang tahun juga buat bos muda kita, Hendra Delano, Papa Fem. Spesial Epi Wong, kesayangan Elsa Medila. Happy terus Eric Octavian, Edora, Miss Regida, si Beng Geleng, DJ Anggun, Amir Reza, sakiti orang yang menyakiti kita, Prof Ditok Prayoga. We'll be right back. selalu bersamaku Riana Savitri, gesel pacar tersayang. Saya JJ. Nesa Kalisa, Rizky Nadia, Alvin Kurnia, Andrido Julian, Rom Febri Acing, Sayan Ari Sriwijaya. Ucapan dari Pausan 138 yang selalu mempesona. Selamat ulang tahun juga buat hatiku cinta, kasih hatiku cinta rap. Spesial dari kesayanganmu Nandar Noce, Gaspol Kevin Noce, dari Oke Noce. Buat DJ Fajar Moha, Martin Dugra, Reza Palevi, DJ Rian Obe. Jangan kasih kendor Pangeran Partinya Kota Padang, Aditya Bisoli, Angga Ever Soli, Jody Iksan, Rian Alfian Soli, Prof. Wayu Maulana. Tangannya mana tangannya? Nandar Noce, Cinta RM, Dani Oge Noce, Cesar Kevin Noce. Welcome back abangku di Jamroy, kakak cantik Yana Joana, Cesar Rio Marketing Padang, and Ulamui tersayang. Solo, Moredo, Prodigy Amroy. Yes, ini lagu miliknya Epi Wong. Selalu bersama Elsa Medila, Riana Savitri, Ami Arifan, Meme Pes, Ebi Zinski, Ririn Berbi Gaspol. Fauzan 138 yang selalu bersinar terang. Sekali lagi ini lagu miliknya Epi Wong, pacar tersayangnya Elsa Medila. Welcome back Tuan Muda Hilmi Sadir, Benny Alfayet, from the Jamroy and Yana Juana. Bagi selalu Deni Cagur, kesayangan Salsa Bule. Menjadi pasangan yang abadi, Epi Wong and Elsa Medila, spesial Tuan Muda Hilmi Sadil. Esi Meredika, Nadira Dilse, Tia Gaspol from Randy Valen. Papa Fan, sekali lagi selamat ulang tahun buat Randy Valen, Papa Fan. Ucapan spesial dari Aga Barfit, Rian Paramis, Epi Wong, Willy Arsha, Dodo Sangir, Hendra Delano, Edo Hardy, Excel Raisa. In Ceper, yes, special request JJ Noir XP. Incever Bunda Rale Kada Poler, pastikan Papa Fan. Makin hari makin emel, WWCMS Forum Putri PS Gaspol. Nadira Dilse, Tia Gaspol from Randy Valen. dari Solo. Toska Family pada Andre Toja, my wife Tiara, Tiara Sani, Febri SJ, Gary Babe Toska from Inceper. Di Valen, Special Papa Bem, Andar Noceng, Cinta Rem Castro. Vitaloka, Dorian Alfian Solid from the Jamroy. Happy anniversary buat Dedek QL, kesayangan Arif Octavianus. Inceper King on the King, Kota Padang from Andre Toca, Tiara Sani. Tangannya mana tangannya? Gaspol Semanju Angkatan 18. Ucapan dari brothermu Rido Julian. Alvin Kurnia from Fauzan 138. Yang lagi bersinar terang di Semanju. Bang Durha, semoga abadi. Damadia. Bang Dozi kemana? Kemana aja dirimu menghilang? One, two, Aki Nor Nofra Weldy Balik Bal 21. Semoga panjang umur dan sukses selalu Prof. Tommy Julianto Spesial Putri Band. Special request kesayangan Dia Pitoloka untuk Rian Alfian Solid Prodi Jamroy. Epi Wong Axel Raisa Gaspol Uci Maci Kota Padang. Di Valen, Papa Fem, Prof. Ricky Prikwin, Rico, Alga Bartender, Ramda MZ, Bima, David, Rahmat Igo, Direktur Papa Fem. Aris Solo. Special Bang Dato, Bang Doben, Bang Asmara, Bang Dede, Bang Dozi, XP Group, Lumpur Balap Gaspol. Medila and everyone special adik tersayangmu Riana Sabitri and saya JJ. Selamat ulang tahun juga buat Randy Valen dari abangmu Axel Rasya. Special Dharma Seraya bergoyang lagi from Bang Noir XP. Ranida yang kembali kepada from Rama Inces Chelsea Fitria. Yes, ini lagu miliknya my wife, Yana Joanna. Special Kevin Ojeng, lupakan orang yang menyakiti kita. Ayu Alisa Gaspol sayang. Happy lagi, party lagi, AGW ke TPDG. Muhammad Fari, Muhammad Irfan 112. Iswa Yudi Tampak, Roy KAP 128, Andre Diki. Chico DP 227, Algi JB Gas Boy. Tangannya mana tangannya? Gaspol VIP 5, Rido Kespeng, Robby Hernandez, Alvidio Pram, Arfan Sanjul, Kowi Heru Sayang Putri, Special Dede Pro Rido Kespeng, Rido Kepseng. Di Valen, Papa Fem, Prof. Eva Yu, Kesayang Vanessa, and Kitan Devila. Happy party Denny Cagur and Rudy Poler and F. Bayu from yang telah lama hilang Rio Marketing Padang, pacar tersayang Ulamoy. Malam ini malamnya tersayang Nandar Noceng and Cinta RM, Vesel Kevin Noceng and Daniel G. Noceng Gaspol. In Cepel, Rian Miramis, Papa Fem, Willy Arsa, Randa Marza, Kanda Poler Gaspol. Pariaman Gaspol, Perembang Buruhan XP, Alek Jengki Gaspol. Terbaik-terbaik Pangeran, partinya Kota Padang, Aditya B. Solid, Angga FR Solid, Yoga Pratama Solid, Rian Alfian Solid. Jangan ada Pangeran parti palsunya Kota Padang, Romi Jabroy. Orang yang melupakan kita, from Aris Solo, Gaspol Pasukan Noceng, New Generation, Nandar Noceng, Dani Oge Noceng, Special Ketua Harian Mood, Kevin Noceng. Special Bang Aris Solo. Welcome adik-adikku, Pro DJ Padang, kirim Tuhan, DJ Rizzo Story, DJ Aditya Im, Ernesto Villa, DJ Intan, Mr. Fikri Absan. Tetaplah menjadi yang terbaik, Bro Randy Valen and Papa Fem Gaspo. Selalu bahagia Incepel, Al-Hale, Pasukan Hilang Kota Padang, Bro Andre Tocang, Tosca Tiara Sani, Agung XP, jangan lupa requestnya. Meredika Gaspol sayang. Malam ini kita party lagi. Solid Community Padang, Aditya Bi Solid, Agaver Solid, Yoga Pratama Solid, From Riyad Alfian Solid. Spesial adik terbaik Hilmi Sadil, From Elsa Medila, kesayangannya Epi Wong, PPPS, Riana Savitri, Ebi Zinski, Ririn Berbi. Lupain kita Ari Solo. Tetap stay cool AGW. Jangan lupa Maya, Mamat Pari, Iswa Yudi Tampak, Ciko DP, Lupu Basung. Tangannya mana tangannya? Tangannya aku pilih mama muda, niatnya enggak tidak masalah. Walau bagai selalu sahabatku Randy Valens, spesial ucapan dari sahabatmu Edo Hardy Papa Fem. Suwanda di Kepulau, From Evi Wong, kesayangan Elsa Medina. Terbang tinggi rombongan BRN, Hilmi Sadil, Benny Alfayet, Sisi Adita, Seren Indriani, Reza Lidiana, Angela Richard, Yuda Pratama. Spesial ucapan di Jamroy, gas-gas. Salam juga buat abangmu dari Agung XP. Sekali lagi, Mama Muda, tangannya mana tangannya? Pilih Mama Muda. Pilih lagu, pilih lagu, pilih lagu, pilih lagu. abangku yang jauh di lautan sana. Ari Surijaya kesayangan Febri Acin. Pejabat dari Fozan 138. Lelaki tegar Rido FA yang lagi jomblo from Putri Bes and Akin Zarko Gaspol. Jangan lupa jalan pulang. Enggak mau pulang, mau berdua sama mama muda. Mama muda pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Mama muda. Malam ini malam kita Muhammad Fahri, Muhammad Irfan 112, Wahyudi Tapan, Royki AP 128, Andre Diki, Ciko DP 227, Alki JP, Gaskoy. Tangannya mana tangannya? Aku pilih mama muda. Tambah lagi, maimuna, tambah lagi. Solid Community Padang, Mama Muda from Aditya B. Solid, Aga Ver Solid, Jody Isan, Rian Alfian Solid from Dijabron. Aku pilih Mama Muda. We'll be right back. Abi Bayu 86, NTQ ulang tahun, Nova DJ Tapan, pengusaha sukses, Tapan Password. Kita si Begele, DJ Anggun kesayangan Eric Octavian, Amir Reza, Prof Dito Prayoga, sama Luto punya cerita. Selamat ulang tahun buat Randy Valen, spesial dari Passport Car Wash. Siap-siap semua. Welcome to the jungle. One, two, three. Everyone kesayangan Elsa Medila, Riana Savitri. Kita loncat sama-sama. What? Bali Kabel and Fikri Kalia, Prof Nando Bebe, Tian Fajar, Rehan Palo, Aldi Tonang 93, Rian Mardika. Parti belum tentu nakal, Aditya B. Solid, Aga Ver Solid, Mr. Doris, Jody Isan, Rian Alfian Solid, Prof. Wayu Maulana Cap. Special buat Kak Rika dan Bang Andri, semoga bahagia selalu Prof. Rudy Poler. In Japan. Halo. Terspesial buat Noviani and Angga Papa Bang, special AC Meradika from Kenanganmu Randy Valen. Sukses selalu tiga saudara yang telah lama menghilang. Ari Surijaya Boleng 69 from Fauzan 138. Yang happy tiada batas. Lagi spesial lagu baru buat Wiz. Selamat nonton juga buat YUI. Special request dari Reza Falevi, Baik Jo 324, Vico Bedeng, African Rian Obey, special putri band kesayangan WWCMS. Ini lagu baru. Ini selalu menyerah from Andre Tocang Tosca. Jangan selalu menyerah, Andre Tocang Tosca. Salam spesial buat Jeffrey Fernando and VDJ Taufik Ilham 27 from Agung XP. Yes, happy anniversary. Satu dekade Letting NTD SPT Litina Atma Wineda Atmani Wedana Sumbar. Semoga kompak selalu Prodigy Amroy and Yana Joana. Dari Tapan Ulang, Ulang Tahun No. Semua, tangannya mana tangannya? Irfan 112 from Randy Palen, happy selalu kesayangan Mutia Fajria, Ami Forensia, Randy Alim, Rizzo History, Andre Tocang, My Wife, Tiara Sani, from Ketua Padang, Inhep, Chin Chefer, New Gangster. sahabat terbaik Nadira Sultan, Monica Ningsi, and Cinta Rem, Special Nadar Noceng Gasoy. Terbang melayang lupa daratan, Evi Wong kesayangan Elsa Medila, Riana Savitri kesayangan saya JJ, Meme Best, Evi Zinski, Ririn Berbi, Amia Riva, Adit Murfi. VIP dia bergetar malam ini bersama kakak cantik Vera Muba, Miss Regina, Ica Baby, spesial dari Moredo Solo, Bang Aris Solo, and Mr. Harry. Aris Solo. New Gangsta. Alvin Kurnia, Nesa Kalista, Rizky Nadia, and Febri Aci, kesayangan Aris Rijaya, ucapan dari Fozan 138 Gaspol. Gas terus pasukan V-Squad, Fernanda Putra, and Rifki Dwi Putra, from saya JJ, kesayangan Riana Savitri. Bunda Rale, Rian Miramis, Ezime Radika, Nadira Dilse, Tia Tiun, from Randy Valen. Dina tak tumbang, dipuji tak, tak terbang. Kakakku DJ Vera Muba, from Rizky Cafe, Aam Aco, 324. Ananda MP Gaspol, from DJ Amroy. Alpsorum Pekanbaru. Saya mau Witch Club malam ini suaranya. Buat my wife, Diana Joanna, Bunda Rale. Tetaplah menjadi abang-abang terbaikku, Agung Permana, Ivanda, Reza Palevi, Igo Perdana, Jefferson Fernando, from Ademu, Muhammad Fari. Happy di Bersari, Nandar Noceng, saya Cinta Rem, special Kevin Noceng. Hale. Bukit Tinggi, welcome back Heru Deve, Scott Auto Club Padang with Rival Alvaro Pekanbaru. Punya cerita Fernando 132, Doni Codoy Gilang Duku, Agung XP, Iki from Inchever, Andre XC, Fran XC, Angga XC. Selamat ulang tahun buat Randy Valen, Papa Fem, Prof Angga Barfin, Rian Maramis, Epi Wong, Willy Arsya, Dodo Sangir, Hendra Delano, Edo Hardy, Excel Raisa. Selamat ulang tahun juga buat Randy Valen, Prof F Bayu, Radida yang kembali ke Padang. Special Randy Halim, DJ Rizzo History, Andre Tocang, Pai Tiara Sani, Prof Randy Valen, Incever Selalu Bright. Selamat malam wanitaku, Ami Aira, DJ Caca Amora Indah, Valen, Prof Rianobi. Hilmi Sadil, Denny Alfayer, Zizi Adita, Sigateng Yuda Pratama, Laban-Laban, Angelo Richard, Seren Andriani, Prof Rudy Poler, Evil. Happy lagi, party lagi, Gilang Farizi, Rizky Ket, Vero Maulana, Abimayu, Abiyu, Special Saya JJ, Riana Savitri. Biarlah bintang melatiku. Special request WWCMS from Putri PS. Dalam hidup dan matiku, hanya kau lah yang ku tuju. Dan Special adikku Rudy Poler, gilakan saja mereka yang menggilakanmu from Andri. Lupakan daratan Febri Acik, Sen Aris Sriwijaya, Rido Julian, Alvin Kurnia Gaspo, Fauzan 138 yang lagi bersinar terang. Aku akan menjagamu. Riana Savitri, and saya JJ Gasga. Walau ku tahu ragamu tak ku terima kekuranganmu, dan ku tak selalu solid community pada Pangeran Party Aditya B solid, Jody San, Angga FR solid, Rian Alfian solid, From Bayu Wolana Cap. Chico DB, Sisi Aditya, Special Cinta RM, Nandar Noceng Gaspo. JJ kesayangan Riana Sofitri from Randy Valen. Jangan jomblo-jomblo lagi Kevin Noceng, Dani Oge Noceng, Renal Ikoso, Special Noceng Kasgoy. Epi Wong, Elsa Medila and Company. Naikkan jangkar, kibarkan layar, mari berlayar. Muhammad Fari, Muhammad Irfan 112, Iswa Yudi Tampan, Andre Diki, Chico DB, Algi JP, Gasgar. Untuk melawan hati, tangannya mana tangannya? Hampa terasa, sini tanpa mu, bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tembiskan sepi. Suaranya Wish Club. Siap party malam ini. Siap party malam ini. Denny Cagur kesayangan Salsa Bule. Amerika tetap mencintai gue, Randy Valen, Papa Pan. Bagiku, semua sangat berarti. Jangan ada di stadion antara kita, si ganteng pelaut Ari Sriwijaya, si cantik Febri Aji. Ucapan dari Fosan 138, kesayangan wanita yang happy tiada batas. Valen Papa Fem, from Ricky Brickbeat, Rico, Alga Bartender, Ramdam Zen, Bima, David Ramarigo, Direktur Papa Fem. Pasukan tempur, pagi pasukan kurang tidur, warga para pengambiran, Rizky Nugra, Rima Melati, Aldino Randi, Rudi Beta, Yogi Solo, Ami Yapi, Kakak Anggi. Pratama, Angelo Richard. Si ganteng pelaut Ari Sriwijaya, si cantik Febri Aji. One, two, three. Kota Padang dari Amaik Aci, Yapi khususnya dari Pengambiran, gas-gas Pantang Pulang sebelum Padang Bro, Gaspol Yoga Bolea, kesayang Ipa Amanda, Debrialdo, kesayang Mona Lisa, gas-gas, Ilham Koso 55. Rizky Nugraha, Noviadi, Ame Api, Aldino Randi. Sahabatku, Elsa Medila, Meme Best, Ami Arifah, Ebi Zinski, Ririn Berbi, Besar Yana Savitri, kesayangan saya JJ. Cagur kesayangan Salsa Bule, Ketala Melayang Tinggi, Bang Rudy Poler, NF Bayu. Incheper, Miss Pasukan Lubas, Tommy Juliando, Didin Siranda, Agus Murut, Sarul Akmal, Bal Iqbal from Putri PS. Selamat ulang tahun buat Randy Valen, from Billy Arsya, Papa Fem. Papa Fan. Kita loncat sama-sama. Nadira Sultan, ucapan dari Cinta RMK terus. Don't know, don't mess with me. Come as your friends and you don't know. buat Nando Babe, Tiat Fajar, Rehat Palo, Isa Ramadan, Rian Mardika, Aldi Torang 93, Dwi Mikael, From Lalang Tempur, Randy Jadid. Spesial Rival Alvaro, Heru DP Scott, with Gilang Ripare, Dodi Codoy from DJ Amroy. Sahabatku from Arsya Papa Fe. Scott atau Klub Padang with Rival Alvaro, kita happy malam ini and happy selalu buat Alhamin Rocky Adrian, jangan galau lagi from DJ Randy Padang. Welcome back KPM Squad, Avan, Eldo, Kudi, Dian Randi, Adit, Agung, Ijo, from Benny Alfayet Pratama, Gaspol Fasion Joblo, Rido Julian, Alvin Kurnia, Rizky, Nadia, Neza, Kalista from Fauzan 138, pejabat dari Febri Acing, Sen Ari Sriwijaya. Incheper Neil Jasplo. Tangannya mana tangannya? 1, 2, 3 Squad, Gaspol, Jebol Rider, Kota Budaya, Arif Maurizal 157, from F78, from Siganteng 88. Buat adikku Rudy Poler, total lamela yang tinggi, jangan sedih lagi from kakakmu Rica, kesayangannya Andri. Sekali lagi, tangannya mana tangannya? Aris Solo, Incheper. Agung Mega Ilinda. Semoga panjang umur, sehat selalu. Giskan Neo. Semoga selalu happy. Sama pacarnya bro kakakmu Elsa Medina Adriana Sabitri. 05. Special request Ko Awi Asia Ponsel. Sabitri, Elsa Medila, sayangnya Epi Wong, Rio Marketing, sayangnya Ulamui, Special Cinta Rap, sayangnya Nandar Noceng Gaspol. Malam ini tangannya di atas. Sawal untuk bergetar Rega Antrola, Leo Satria Permana, from saya JJ, kesayangan Riana Sabitri, MABU kesayangan Sky Rani. Kota Padang, Aris Rijaya, and Boleng 69, from Fauzan 138, yang happy tiada batas, Lampui Fauzan 138. VIP 8 bergetar, Willy Arsha, Papa Fan. 1, 2, 3. Bangku di Jamroy, kami dari Noceng Auto Club, Kevin Noceng, Nandar Noceng, Cinta Ref, Dani Oge Noceng. Heru Depe Scott, jangan pulang sebelum tumbang. Bobet lo. Tangannya mana tangannya? Sekali lagi. Sekali lagi. Like a lake, he wanna swim with his face. I'm like, okay, I let him get what he want. He buy me, he sell him.